بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sudah setengah tiga. Cukup. Tiga menit ya. Diskon atau bonus ya. Allahumma sayyiban nafiyah. Satu pertanyaan lagi, baik. Saya nanti titipkan ini di Pak Surya. Insya Allah dikumpulkan di staf akhir. Yang belum terjawab nanti dalam sesi Quran Sunnah Solution insya Allah dijawab ya. Satu pertanyaan terakhir. La haula wala quwata illa billah. Satu pertanyaan, empat poin. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya empat pertanyaan. Apakah seorang pendosa seperti saya yang kemudian bertobat akan mendapat rahmat dan ridha Allah untuk ditempatkan di surga Firdaus? Coba lihat zaman Nabi. Bukankah orang-orang yang dijamin surga sebelumnya banyak berdosa? Silakan lihat. Umar pernah berdosa. Uthman pernah berdosa. Abu Dzar Al-Ghifari pernah berdosa. Tapi di antara mereka bahkan kata Nabi, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Nih, saya kasih contoh. Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Ujung ayatnya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Singkatnya, ada orang pernah bunuh 100 orang. Mabuk tiap hari. Berbuat onar. Tiba-tiba dia ingin bertobat kepada Allah, berubah. Konsultasi pada seorang syekh. Kata syekhnya, kamu bukan berarti gak bisa baik. Cuma kamu tinggal di lingkungan yang membuat kamu tidak baik. Pindah dari sini, pindah ke sana untuk belajar. Maka ditinggalkan tempat ini. Bertobat dia kepada Allah di setiap langkah jalannya. Di pertengahan, tiba-tiba meninggal dia. Belum sampai ke tujuan. Meninggal. Jaraknya cuma sejengkal dari tengah. Apa yang terjadi? Turun ayat, menyampaikan. Dakhala al-jannah. Tobatnya diterima, masuk surga. Tobat diterima, masuk surga. Kisahnya dirangkum di Quran surah keempat ayat 100. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Siapa yang mau keluar dari rumahnya, kemudian dia mau berubah karena Allah dan Rasulnya, hujan gerimis dia keluar, hujan deras dia keluar, tak peduli apapun yang terjadi di lapangnya, kemudian dia bertekad untuk berubah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian dia mendapatkan maut, meninggal di tengah jalan. Faqad aqaa ajruhu 'ala Allah. Ditulis pahalanya masuk surga. Orang tadi bunuh 100 orang. Mabuk, banyak keburukan, bisa masuk surga. Antum yang tadi menyebutkan ini pernah bunuh orang. Berapa kali mabuk dalam sehari? Dia enggak sampai ke majelis ilmu, masuk surga. Antum sudah sampai di majelis ilmu, sudah sampai, masa enggak bisa masuk surga? Ya, ayo kembali kepada Allah, tobat dengan benar. Cara tobatnya dari Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18. Kalau Anda masih hidup, belum meninggal, maka Allah akan berikan anugerah yang lapang dalam kehidupan Anda. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ini nyata. Ada seorang pemuda mau tobat. Nyata ini. Kemudian dia belajar pada seorang guru. Kata gurunya, kamu harus bersabar. Karena saya di sini cuma makan kurma, minum air putih. Kata pemuda tadi, saya akan bersabar. Berusaha, Syekh. Masya Allah. Di situ dia berubah. Awalnya tidak mudah. Makan cuma kurma, minum air putih, belajar Quran, sholat. Tapi terjadi perubahan dalam dirinya. Satu kali secara singkat, setan datang. Menggoda. Kamu makan kurma air putih. Itu baru 3 hari. Gurumu mungkin 3 tahun, 30 tahun. Berikan bakti pada gurumu. Cari makanan di luar, berikan pada guru. Masuknya halus, tapi dari setan. Tiba-tiba keluar dari sini, cari makanan. Bakat yang dulunya, bakatnya dipakai. Begitu sampai di rumah tetangga, dia lihat naik, ngintip, gak ada makanan. Mencokan. Diterasa tenci kerong, sudah matang, baunya enak sekali. Begitu dibuka, kata setan masuk, cobain. Kalau enak, dapat. Nanti ada di rumah sampai di kamu. Haram. Maka ketika datang itu semua namanya burhan. Lihat, orang yang mendekat kepada Allah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia sampai kalimat-kalimat tadi, langsung dimuntahkan oleh orang ini. Ini sudah fitrah, Pak, Bu. Kalau Anda mendekat kepada Allah, akan ada bisikan hati ketika Anda berbuat maksiat. Gak percaya begini ya, gak percaya. Ini dalam situasi hujan, Nanti Anda pulang dari sini keluar, coba iseng-iseng pakai sendal orang lain. Pakai aja. Nanti di hati Anda akan ada suara mengatakan, itu bukan punya kamu, tinggalkan. Gak boleh. Kalau Anda sudah mendekat kepada Allah, suara itu akan ada. Tapi kalau Anda jauh dari Allah, suara itu tidak akan ada. Bahkan bisa berubah. Itu bukan punya kamu, bukan, tinggalkan. Punya kamu itu yang lebih bagus, ambil, ambil. Jauh. Maka orang ini, lihat, dijaga oleh Allah, dibuang. Perhatikan, saya belum selesai. Begitu dimuntahkan, dia lari kemudian kembali ke syekhnya ke masjid. Begitu sampai masjid, syekhnya sedang berhadapan dengan seorang perempuan, di luar ada seorang laki-laki sepuh. Begitu melihat si pemuda tadi, kata syekhnya, ya bunai ta'al, nak sini, lihat apa yang terjadi. Kata gurunya, ini ada perempuan, ditinggal suaminya. Sudah habis masa iddahnya. Dia mencari seorang suami yang saleh. Saya akan nikahkan dia dengan kamu. Kamu setuju? Oh, Masya Allah, setuju. Padahal saya tanya umum, jawabannya setuju. Masya Allah. Pemuda tadi mengatakan, lihat, Syekh, bagaimana saya bisa menghidupinya? Saya di sini saja numpang. Kata Syekhnya, kamu gak usah khawatir. Dia sudah diwarisi oleh suaminya harta yang banyak. Yang ia butuhkan cuma perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari suami yang saleh. Kamu setuju? Kata pemuda ini, baiklah, kalau begitu saya setuju. Maka yang satu bapaknya, dinikahkanlah seketika. Singkatnya, pulanglah pemuda ini dengan perempuan tadi plus bapaknya. Lewat. Begitu pulang, lewat rumah lama yang segera dipercepat jalan. Jalan. Hadza baitina. Suamiku sayang, ini rumah kita. Masya Allah. Masuklah ke rumah yang ada terangnya tadi. Hatinya sudah terdikduk, tidak karuan. Begitu masuk, istrinya mengatakan, Sujil Karim, hal anta ja'i? Suamiku lapar. Suaminya enggak bisa mengelak, kata beliau, bala, ya, saya cuma makan kurma, minum air putih. Kata istrinya, tunggu sebentar. Intazir qalilan. Maka dia pergi ke dapur, rupanya dia masak terong untuk menjamu suami barunya. Begitu datang ke dapur, lihat terong yang bermasalah, dia katakan, siapa yang makan terong saya? Kalau ada itu kita jujur. Kucing. Lihat, apa jawabannya? Karena iman sudah melekat pada dirinya, dia sudah mau berubah, maka Allah menjaga lisannya. Dia ceritakan, Zawjil Karim, istriku sayang, tadi kejadiannya begini, begini, begini. Sampai saya makan terong itu, sampai saya muntahkan, saya lari kemudian ke masjid, takut karena Allah, kemudian dinikahkan dengan kau. Apa kata istrinya? Perhatikan, kalau jawaban seorang istri seperti perempuan ini, damai kehidupan dunia. Apa jawabannya? Lihat, suamiku sayang, lihat kalimatnya, secuil terong yang telah engkau muntahkan karena Allah itu, maka Allah berbalik mengganti dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah terongnya, plus pemilik terongnya. Hijrah berubah kepada Allah, awalnya tidak mudah. Membiasakan diri dulu, makan seadanya, keluar dari yang tidak baik. Tapi hasilnya akan indah. Bukan cuma secuil terong yang dimuntahkan, tapi seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Namun bukan berarti pulang dari sini Anda mencari terong. Tidak. Ah, teman-teman. Sudah ya? Lalu, saya kira kita cukupkan untuk sementara waktu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Kita bisa menjawab tantangan zaman. Mudah-mudahan hujan yang diturunkan oleh Allah pada saat ini berkah untuk kita semuanya. Dan dengan keberkahan itu, kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengakhiri ta'limnya dengan tiga cara. Kadang dengan hamdalah seketika. Yang kedua, doa kifaratul majlis. Atau Nabi berdoa jika dalam keadaan khusus, kemudian sahabat mengikuti atau mengaminkan. Ini kedatangan pertama saya ke sini, dan tidak juga, saya tidak tahu kapan kedatang lagi ke sini. Karena itu, saya bermohon khusus untuk di sini, saya ingin menggabungkan ketiga doa tadi. Maka mari kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hujan juga, menggabungkan doa-doa kita. La hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di masjid ini sedang mengalami kegelisahan, membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan masjid ini, kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa penyakit, seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa kesulitan, ya Allah, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon angkat dan sembuhkan, ya Allah, serta mudahkan segala kesulitannya. Allahumma ya Rabban alamin, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mohon jadikan hujan yang kau turunkan pada saat ini hujan yang membawa keberkahan, membawa rahmat darimu, dan jadikan dengan hujan itu, ya Allah, terlimpah curahan keberkahan rahmat yang mendekatkan diri kami denganmu, ya Rabban alamin, mendekatkan diri kami denganmu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma aslih walana ma yuqarribuna ilaika, ya Rabban alamin. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami saat ini kepada keadaan yang lebih mendekatkan diri kami denganmu, ya Rabban alamin. Jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan kasih sayang di antara kami. Wa'afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.